Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor, kami menyapa ruang dengar Anda. Kami berharap sahabat dakwah HTI Channel pada hari ini, di bulan Ramadan yang kelima ini, selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami ucapkan salam ukhuwah dan dakwah bagi pendengar HTI Channel dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Abu Zaid dalam program Kajian Islam dan Peradaban, di mana kajian ini diadakan oleh DPD 2 Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor selama bulan suci Ramadan. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menggabungkan diri, dan insya Allah yang akan memberikan kajian kita pada hari ini adalah Al-Ustadz Fathur Rahman Abu Robani. Beliau adalah salah satu anggota LKU DPD 2 Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor. Insya Allah beliau akan memberikan kajian atau materi pada kita semua dengan kajian Tahsin Al-Quran. Baik sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bergabung dengan kajian Islam dan Peradaban. Kepada pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fihi rahmatun wa syifa'un linnas wa fihi syifa'un lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatid, para ustaz yang dimuliakan Allah, kita kembali berbagi dan sama-sama mengkaji bagian yang merupakan fardu dari syariat Islam, dari ilmu syar'i ini, yakni kita membahas atau mengkaji ilmu tajwid yang menurut para alim ulama mempelajarinya fardu kifayah, tapi mengaplikasikannya adalah fardu ain. Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan sebuah ilmu tanpa diketahui dulu ilmu itu? Jadi kita akan mengkaji, karena seperti halnya kita mengendarai kendaraan apapun, ketika pengendara itu tidak mengetahui ilmu yang benar cara mengendarainya dan tidak mengetahui rambu-rambu yang harus dia perhatikan seharusnya, karena dia tidak paham, dilabrak semua. Maka selain cara mengendarainya yang tidak akan nyaman, pasti juga membahayakan. Nah, begitu pula pembaca Quran atau qori, yang membaca Quran atau yang tilawah, ya. Jadi kalau dia tidak tahu ilmu tajwidnya yang di dalamnya ada rambu dan berbagai aturan membaca yang benar, maka dia bagaikan pengendara yang tadi tidak tahu ilmu mengendari yang benar, tidak tahu rambu-rambu yang benar, main labrak wae gitu. Ya. Nah, bukan hanya kenikmatan yang hilang, tetapi membahayakan pula bagi dia. Kenapa? Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Ya, gitu. Nah, insya Allah, makanya kita berupaya ya belajar semampu mungkin, seoptimal mungkin. Al-Fakir pun masih belajar, banyak kesalahan-kesalahan, tapi kita sama-sama belajar. Karena sebagaimana hadis Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu, sebaik-baik dari kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kembali. Insya Allah, kesempatan berbahagia ini, para ustadz yang berbahagia, akramakumullahu ajmain, yang semoga Allah muliakan Anda dan semuanya, kita akan mengulangi dulu, murojaah dulu yang kemarin tentang vokal A, I, U. Ya, A, I, U, yakni fathah, kasrah, dan dhammah. Ada keren salit gitu, tah dhammah kasrah. Ketemu sarang syekh teh teu malu teuing gitu. Dhammah. Gitu ya. Karena orang Arab jarang yang bisa tajwid dengan benar. Ya, makanya banyak kalimat Quran dan kalimat Arab itu beda cara pengucapannya, walaupun nanti tata bahasanya bagus. Semakin orang tuh paham Quran, semakin bahasa Arabnya ternyata lebih jelas katanya gitu. jelas mendengarnya. Disebutnya kusah itu. Itulah yang lisanul arabiyun itu mubin yang dalam Quran sebutnya. Coba kita ulangi dari surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah lebih mudah karena sering kita ulangi. Ya, Al-Fatihah adalah sam'ul matsani, 7 ayat yang selalu kita ulang-ulang dalam sholat. Dan subhanallah punya banyak faedah. Ingat, mengucapkan huruf atau yang bersyakal A itu harus jelas A, ya. A, tidak boleh ada tegang, A. Tidak boleh ada tekanan dari dada atau perut. Nyalir aja A, mau gini pun A. Oke pun. Ya. Karena kalau ada tekanan, dia tidak akan bisa bergerak ke arah mana. Seperti air yang ditekan di satu arah, dia tidak akan bisa mengalir ke arah yang lain. Ya, seperti gas yang sudah ditekan satu arah, dia tidak akan mengalir ke arah yang lain. A, I, U. Nah, ketika kita mau pakai lagam apapun, karena lagu itu nomor sekian sebetulnya, bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Jadi boleh. Mau pakai yang kayak Syekh Misori bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kuncinya ada pada itu, vokal yang benar, tajwid yang baik gitu. Makanya ragam cara baca para syekh di Timur Tengah itu beda-beda, tapi tajwidnya sama. Coba al-matrud, bismillahirrahmanirrahim, dengan lemah lembutnya, gemulainya pelan-pelan, tapi tajwidnya benar. Ya, yang terbaru-terbaru sekarang banyak Syekh Misari dan yang lainnya. Gampang kalau niru lagama, cuman yang susah adalah mempaskan, ya. Nah, tadi tuh ibarat penyanyi udah enak suaranya, tapi pas dites oleh guru vokal aluh hancur gitu. Nah gitu ya, makanya banyak yang ikutan nyanyi KDI api macam-macam gua gugur itu, padahal suaranya udah bagus-bagus tuh, ternyata kaidahnya dia tidak menguasai, dia hanya tahu irama saja. Baik, kita ulangi A, I, dan U. U, relax, tenang ya, sehingga semuanya yang enak tenang. Saya pendengarkan dulu satu kali baru kita sama-sama nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahid Isnin Salasa Ma'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lepaskan suaranya semuanya, dikuatkan biar serak-serak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Batuk-batuk itu tandanya bagus. Tandanya dipecah penggumpalan yang ada sekitar sini. Ya, kawaratan ukhra, maratan ukhra. Baik, baik, baik. Ma'in. Wahid min thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas kita setiap hari teriak-teriak baca Qur'annya, minta izin sama istri sama anak, nanti maaf nih mau latihan Nabi. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah nanti serak itu jadi keluar ledakan. Baik, yang kedua, hari ini kita akan mencoba mempelajari dan menstabilkan huruf mad. Tajwid mad. Apa itu mad? Mad itu adalah panjang. Aslinya mad itu adalah dua harokat. Nah, di kalangan para alim, para ulama tajwid, bahwa dua harokat dan satu harokat itu, khususnya harokat itu, definisinya berbeda. Ada yang ditentukan oleh ketukan, ada yang ditentukan oleh penentuan syekhnya. Artinya adalah harus diperhatikan. Dan mad itu harus stabil. Kalau kita sudah baca madnya dengan dua ketukan, misalkan u a dua ketukannya, atau yang satu tapi seperti ketukannya lama a ba baru ketukan yang kedua huruf berikutnya, tapi enak a dua ketukan dengan sedang. Nah, ini harus oleh guru yang diperhatikan. Ya, jadi kalau ini di dalam pembacaan Al-Quran kebanyakan, karena kita sering meniru panjang dan lagam dari syekh lain, itu kebanyakan meleset di mad, panjang sedikit, pendek lebih pendek, karena nggak stabil. Jadi mad itu stabil. Coba perhatikan para syekh yang di Timur Tengah, mereka stabil madnya itu. Nah, itu kuncinya kestabilan. Jadi kita akan baca. Coba kita buka surah Al-Baqarah ayat pertama. Ya, perhatikan dulu madnya saja, yang mad aslinya saja. Ya, yang lainnya ikuti. Yang lainnya ikuti. Ya, kita masuk ke Al-Baqarah. Nah, yang alif lam mim ini nanti mad yang beda, yang khusus kita ikuti saja. Yang mad-mad aslinya coba ikuti ke saya nanti ya. Jadi mad itu dua ketukan. Saya agak perhatikan coba. Bismillah. Nah, boleh panjang. Kalau panjang semua, panjang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mad wajib, ini mad arid lisukun. Dengan mad wajib hampir mirip. Iya. Nah. Saya akan coba nada tinggi. Alif lam mim. Alif lam jenis bisa sampai 5-6. Zalikal kitabula roiba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma ujung mad arifus sukun sama semuanya panjangnya, yang mad asli-aslinya sama semuanya, stabil-stabil. Kalaupun meleset sedikit-sedikit, enggak boleh panjang sebelah, pendek sebelah, harus sebagian-sebagian. Nah, di ilmu qiraah yang seperti Ustaz Muammar itu riskan terjadi kesalahan karena mengejar nada. Ada nada kaf, ya nada apalagi sika kaf dan yang lainnya itu semakin panjang gaya-gaya saja naik nida. Ini rentan sekali. Maka di Timur Tengah nggak dipakai teknik ini. Kenapa? Karena ini adalah rentan banyak pelanggaran ilmu tajwid kecuali yang sudah fushah dibolehkan. Itu. Baik, coba kita baca ayat 1-5 dengan memperhatikan ya panjangnya. Sampai ketukan. Nanti kalau ketukannya a 2 rokat. Kalau panjang sampai 5. Nah, sampai berhenti, saya berhenti berarti itu berhenti. Baik, kita sama-sama. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih panjang lagi. Alif lam mim. Jadi lam boleh pakai jari. Lam yang keenamnya masuk. Lam gunakan dua harokat. Mem boleh pakai jari yang lebih mudah, kalau ketukan kadang suka sama ya ke jari sendirinya aja, tapi dengan sedang. Kita lanjut. Zalikal kitabula raiba fi hudan lil muttaqin kalau nggak kuat, memang kalau kita lambat bacanya nggak panjang, apa suara pendek. Nah itu diwakufkan, wakuf kemudian diulangi lagi. Ya. Di mana tadi? Wayuki munasolat. Baik. Wayuki munasolat wa mimma rozakna. Harus belajar jujur pada diri sendiri, kalau enggak kuat berhenti, ulangi lagi walaupun pendek-pendek, itu mengatur nafas, karena haram hukumnya dalam ilmu tajwid ya, ya dia mukoto'ah memutus ya di tanpa ada haknya. Nah itu nanti kita ini ulangi lagi, nanti insyaallah kalau sudah biasa keras bacaannya, yang tinggi pun mudah, apalagi yang rendah ya. Nah itu apalagi nanti azan bisa melengking nanti insyaallah ya, melengking nanti ya. Terus ayat kita bareng lagi. Wallazina yu'minu kalau enggak kuat suaranya berhentikan. Ilaik, karena ini paling sedang. Ilaik. Atau kita coba tekniknya, saya bacakan dulu, para ustaz mengikuti nanti setelahnya. Ya. Biar ketahuan nanti berhenti sampai di mana. Standar kekuatan nafas ada di mana? Ya. Saya ulang ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab fi hudan lil muttaqin. Silakan diulangi. Wahid Isnin Selasa. Gunnah di mim. Alif lam mim. Ya, kuncinya ada pada dibuka a i u. Kalau a i u nya enggak sempurna, akan mudah putus nafas kita. Akan mudah tersengal-sengal, ya. Baik. Wahid Isnin Selasa. Alif. Ayo. Saya ulangi. Ulangi dari allazina. Jujur pada diri sendiri, enggak kuat di mana ya. Coba saya ulangi, kalau enggak kuat di sini saya putus ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Sebenarnya sedang di sini. Sebentar. Kuat enggak di sini? Enggak. Kalau mulai dari awalnya tadi kuat. Tapi kalau tadi sudah mulai dari alif lam mim zalikal kitabu la, tadi saya nyampainya di bil ghaib. Pakai bil ghaib. Pakai gitu aja. Boleh. Pokoknya berarti bil ghaib ya. Boleh, bil ghaib aja ulang. Tapi kalau mulainya dari alif lam mim. Tapi kalau mulainya sekarang. Nah, karena itu cara harusnya bisa sampai ke itu. Cara pengambilan nafas itu terlalu tergesa-gesa. Okay. Begini cara pengambilan nafasnya. Jadi tarik nafas begini. Jangan ditahan dulu. Dia dialirkan. Alirkan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Itu paling minimal wa yuqimun sampai sana kalau napasnya benar ngambil. Harus sampai minimal sama nih. Kalaupun enggak kuat enggak apa-apa. Nah, itu karena mengatur nafasnya kurang benar. Ya. Coba. Baik, kita ulangi bersama-sama. Wahid Isnin Selasa. Dari allazina. Boleh allazina. Silakan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Wa yuqimun. Ulang lagi, wa yuqimunnya. wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mentok. Mentok. Pasti kuat mentok tapinya. Nah, nanti kalau depannya enggak, Pak. Ini teknik melambatkan, karena baca Quran yang baik itu adalah lambat, yeah. Karena membuat supaya enggak ini, kayak kita belajar bawa motor pertama kali harus lambat. Kalau udah cepat langsung, nah itu udah lancar. No. Kalau belum lancar berangkat cepat tabrakan, tabrakan, jatuh tabrak jatuh. Baik. Tapi kalau melihat arti, harusnya mau yang sholat. Dalam belajar nggak apa-apa. Dalam belajar mutus-mutus, tapi nanti kita bisa menikmati itu kalau sudah tahu arti. Yang penting tidak diharamkan berhenti di wakuf atau di kalimat yang tidak sesuai, atau dia berhenti tanpa haknya, memutus kemudian narik napas lagi, jalan lagi, itu enggak ada ini. Itu lain napas yang bagus sih, saya suka ditahan kalau enggak ditahan. Pokoknya simpan di perut. Tidak ada di, tidak ada tahanan, dia dialirkan. Nah, dari sini. Sini nih ada tahanan di perut di mana? Relax. Kalau sudah ditahan pasti mentok. Kalau sudah ditahan pasti mentok. Pasti berat. Ya, apalagi nanti baca misalkan berpuluh ayat. Ya, lebih dari 5 ayat itu sudah lelahnya. Ya, makanya di sanalah kenikmatan baca Quran itu ketika benar semuanya. Sesuai dan sehat pres. Cek sunan mama pres. Ayo, ayo kita mulai lagi. Tadi saya baru ayat yunfikun ya. Yeah. Saya ulangi, saya contohkan dulu sampai ayat kelima. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya. Bima min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ada yang wakuf di sana, ada yang tidak. Di saya tidak. Ada wakuf enggak di sana, Kang? Di sini ada wakuf. Nah, berarti ya. Boleh pakai yang pakai wakuf, tergantung standar Qur'annya. Saya terbaru ini enggak ada wakuf karena sering ada perubahan. Ya, boleh kalau wakuf. Misalkan kalau sudah min koblik sudah enggak usah diulangi. Ya, ya. Nah, langsung aja. Wa bil akhiratihum yuqinun. Ayo sama-sama satu prayat dulu. Wahid Isnin Salasa. Wa alladzina yu'minu Masya Allah. Tapi kalau saya gini, kalau begini mungkin nafasnya masih cukup. Gimana? Walladzina yu'minuna bima itu ditahan di perut. Unzila ilaihi. Itu karena dua, tahanan perut, perut suara dari perut di sini tahannya, dia perut tegangkan di bawah kan? Yang sebelah. Iya, itu ditahan dia prahma. Itu pernapasan dia prahma. Nah, yang kedua adalah diperankan, dipelankan. Kita mencoba yang kencang dulu. Okay, karena kalau sudah kencang lancar, yang lambat itu insyaallah lebih idnillah. Sebelumnya bertanya. Iya, yes. Silakan terkait pernapasan. Saya itu memang waktu tidur di pondok itu memang diajarin bernapas, karena memang pesantrennya pesantren Polri itu, jadi memang saya diajarkan bernapas ditahan di perut. Jadi kalau Polri itu memang rata-rata di perut, di perut. Betul. Jadi untuk mengatur, artinya memang saya sudah terbiasa itu mungkin, tapi memang yang saya rasakan kadang nggak kuat juga, itu masalahnya juga. Artinya memang pernapasan yang baik itu harusnya seperti apa gitu. Tapi sedikit, sebentar ya, sedikit dari nama-nama. saya mempelajari dua jenis pernapasan. Pernapasan di dada dan pernapasan di perut. Saya konfirmasi yang pertama ke Ustaz Ari Mukti. Ternyata ketika beliau bernyanyi, agar dia kuat tahanannya di perut, dia menggunakan nafas perut. Dia tidak boleh menggunakan nafas dada. Kalau nafas dada kita langsung serap, langsung habis. Kemudian pernah sempat juga ke orang-orang yang belajar ilmu yoga, apa namanya, ilmu Shaolin gitu. Ini itu juga pakai pernapasan di perut. Nah, makanya ini juga luar biasa nih, kalau memang melancarkan itu kebiasaan memang ini ya. Semangat itu buat jenis gimana ini? Tapi Ustaz Budi yang sudah pernah belajar lama di pesantren Qiraah, berapa lama dengan kebiasaan yang sudah dipelajari itu, ilmu yang pelajari, membaca Quran berapa ayat, berapa juz yang kuat dalam satu waktu itu baca dengan begitu, Ustaz? Begini, kalau mulotan biasa mungkin nggak pakai perut sebenarnya, di mulut saja. Kalau misalnya begini, Betul. Artinya yang saya tanyakan adalah, kalau Ustaz Budi mencoba murotal pakai dengan perut, berapa lama kira-kira? Kan sering nih kan, pakai perut terus kan? Iya. Berapa ini? Kalau Imam Tarawih saja pakai nafas itu memang ngap juga. Saya rasakan memang ngap. Jadi tergantung pembawaan kita. Terkadang kalau kita tegang memang itu akan mengurangi, artinya baca kita akan nggak maksimal. Kalau memang kita lagi rileks, itu memang bisa lama juga. Tapi bisa. Kalau saya penggunaannya bukan baca Quran, memang stretch, ketahanan fisik ketika berbicara. Bisa saya berbicara sampai 12 atau 18 jam berbicara terus gitu dengan intonasi nada yang dalam kondisi stabil. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu bisa sampai 18 jam. Itu dengan pernapasan seperti itu. Betul. Tapi kalau baca Quran kan beda. Soalnya itu kan menjaga ritme itu aja. Nah itu maksud saya, kalau baik, beda penggunaan. Baik Ustaz, saya jelaskan ya. Quran kita belajar pertama bahwa Rasulullah SAW diajarkan Quran oleh Malaikat Jibril, itu sistemnya murattal. Kalau bahasa sekarang murattal, karena murattal itu dari tartil sebetulnya. Iya, murattal, tartilan itu. Nah, pertama itu, yang kedua kemudian Rasul diajarkan oleh Malaikat Jibril dengan membacakan dengan lahdoh, dengan lafaz-lafaz yang sesuai dengan Jibril katakan. Oleh karena itulah kata Malaikat Jibril, iqra. Rasul mengatakan ma'ana biqori. Rasul nggak bisa baca, bukan nggak bisa baca kalimat di antaranya itu, bukan, tapi mengucapkannya beda dari orang Arab. Nah, Rasul ternyata diajarkan dengan cara pernafasan dan yang lainnya. Dan di antara banyak hal lah, kata ulama tadi itu yang diajarkan artinya pernafasan. Pertama itu bacaan. Yang kedua pernafasan. Jika pakai pernafasan perut dengan posisi duduk pun, ini perut. Ya. Dengan posisi perut, nah posisi duduk pun itu akan lelahnya luar biasa, dua kali lipat dari baca Quran biasa, dari yang seharusnya. Saya dulu begitu juga, Ustaz. Mangga. Jadi kalau pakai perut itu akan lelahnya luar biasa, dua kali lipat. Misalkan ini. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang itu cara mengimani. Ini tidak akan sampai lama, capek luar biasa. Kenapa? Karena tekanan di perut luar biasa, oksigen ke paru-paru tidak sempurna, alirannya ke jantung pun tidak kuat. Oleh karena itulah kekuatan membuat kita tidak akan sampai. Kalau tadi kita adalah one day one juice itu, tidak akan sampai itu. Jangankan satu juice, sampai 50-20 ayat pun udah lelahnya luar biasa. Nah, maka kalau kita melihat ya para guru Quran Masyekh Timur Tengah itu, kayaknya mereka 30 juz nggak pernah lelah, kecuali serak sedikit lah gitu ya. Nah, apalagi pas tarawihnya dengan panjang-panjang. Yang terpanjang imam tarawih itu adalah Misri Rasid. Misri Rasid itu satu juz dalam satu rakaat kadang-kadang beliau di Masjid Al-Kabir Qatar itu. Satu rakaat. Satu juz satu rakaat. Iya, bayangkan. Iya, panjang-panjang. Saya pernah lihat ketika ya, gitu. Iya, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang beliau begitu. Kadang ada yang setengah ini. Iya, iya. Oke. Oke, jadi nafasnya ngalir. Maka kita akan ajarkan teknik pernapasan baru. bukan ilmu bela diri tapi ini. Nah, kalau sudah begini enak, fresh badan kita. Ya. Makanya penyanyi banyak bermasalah di perut akhirnya. Dan banyak masalah di paru-paru. Penyanyi itu. Ya, sadar imunity kan ya tipes akhirnya karena ngelatih pernapasan perut, pernapasan perut. Tipes. Kenapa? Lah di sini. Berarti yang terbaik sebenarnya enggak proporsional. Ada hak masing-masing aliran udara. Oke, baik. Ya. Siap, Pak. Oh, siap, okay. Serangan. Kita itu. Orang masak an wa ta'atan. Sebenarnya menemukan jenis pernapasan baru. Yang lewat telinga seperti itu. Atau eta mah naonnya? Baik. Ayo kita mulai dari ayat keempat ya. Belum selesai tadi. Sama-sama. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik bima qablik wa bil akhirati hum yuqinun wahid isnin salas walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sambil berdiri masalahnya. Kepanjangan nyambatnya Ustaz. Wabil akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Masya Allah. Kalau lah sambil ngasuh gitu emang capek Ustaz. Tapi nanti bisa terbiasa. Saya sambil ngasuh baca kuat dengan pernapasan proporsional tadi. Pahalanya lebih dari kita. Iya. Baik. Kita ayat kelima. Ini mad wajib. Mad wajib ya. Hampir sama ya, bahkan bisa lebih 6 harokat tapi dengan seperti mad arid li sukun. Ula ika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, wahid dan salasa. Ulaika Masya Allah. Sekarang satu persatu. Ya. Ya. Ustaz Dudi, mangga Ustaz Dudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terlalu panjang Ustaz. Matnya disedangkan lagi. Iya, tadi berubah lagi. Saya enggak biasa lagi gitu. Karena kita coba standarisasi dulu. Jadi Enggak apa-apa. Kalau mau panjang seperti itu, banyak semuanya berarti, Ustaz? Iya, baik. Harus disamakan semua, gitu, seragam. Seragam saya aja, Ustaz, ya. Mangga, Ustaz, sob. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Kurang panjang, Ustaz. Itu sama dengan mad. Mbak, kurang panjang. Lamnya. Alif lam merlim harfus dan. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Kestabilan mad belum stabil 100%. Jadi mad wajib itu hampir sama dengan mad jaiz di beberapa mad wajib itu. Mad wajib hampir mirip dengan mad jaiz. Jadi agak samar. Nah, makanya distabilkan. Kalau mau madnya dua harokat, yang mad aslinya dua harokat. Dua harokatnya seperti apa nanti ditentukan. Mad wajibnya itu 5/6, kalau mad jaiz nah itu bisa sampai 5 saja. Nanti. Karena tadi ada sama madnya, jadi orang awam nanti mendengar ini kok sama madnya gitu. Insya Allah, tapi luar biasa. Barakallahu fiik. Mangga, Ustaz Danang. Kang Danang. Mangga enggak? Tuh, sok. Buruh lah mu. Enggak usah, enggak usah. Orang lain buruh, murid. Tuh, tenang, relax dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة bima ini ibaratnya jadi remaja lagi nih. Kekuatannya muncul. Iya, alhamdulillah. Sahur Abdi ke 25 tahun. Masih pemuda. Masih sama bini. Si sama bini. Silakan. Karena kuas sih. Sama enggak usah nanya. Kori. Tapi Ustaz terus terang kontrol matnya itu supaya sama ya. Ya sama tadi sebentar senana Ustaz Ustaz Asep di majais selalu panjang Ustaz majais selalu panjang sama dengan mad wajib tadi bima ya bima bim sebenarnya majais itu minimal 2 harokat minimal tapi dilebihkan sedikit supaya tidak sama dengan mad asli itu aja ya justru masalah saya itu jarang memperhatikan mad itu berapa ketukan sebenarnya apa itu kan insting nanti enggak maksudnya kebiasaan ini artinya karena mungkin ada istilah menjahit-menjahit itu menjadi kalau nggak salah boleh 2, boleh 4, boleh 5 gitu. Ada istilah kebolehan-kebolehan itu jadi saya pilih kayak misalkan mad wajibnya maksimal 4, maksimal 6 gitu kalau majaid kan bisa kurang. Kalau majaid kan Tapi harus dibedakan mad asli, mad jaiz, mad wajib. Jadi cuma 3 harokat 3 majaiz boleh ya? Iya boleh. Asal pokoknya harus sama beda dengan beda dengan mad asli aja. Bima unzila ilaika wa ma betul. Mas suaranya udah mantep itu. Wah, kuat ini. Yes. Tinggal suara kemarin pas suara ini kayaknya suara kudama kudama kenapa suara siapa keluar itu dibuka belum dibuka sana nangin nah ikraskan lagi sana keras Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Pas. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata Minuna bima undila Beda dengan yuk minun. Wabillahi rotihum yukinun. Ulaika. Kurang panjang. Ulaika lahudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masyaallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Keluar sababna enak mah. Orang dipaksa tapi candi kuyo jangan walkun takut jadi enggak kenapa karena masih kena ketahan-tahan gitu. Kurang mah maksudkan kayak 20 di dalam kurang salah bener ke nah itu jadi tinggal banyak latihan insyaallah latihan ba'da subuh baca Quran yang paling yang punya keutamaan itu adalah ba'da maghrib dan ba'da subuh pada sholat subuhnya dan sholat pada sholat maghribnya karena terjadi perubahan suhu di mana suhu tubuh kita berpengaruh proses metabolisme juga luar biasa terjadi perbedaan nah itu dipengaruhi oleh suara Quran akan hasilnya jreng luar biasa menguatkan ingatan habis maghrib nah itu makanya maka dibagi tilu betulnya ke makanan, ke air, ke udara kurang makan, makanan, air nambah doi jadi enggak jadi enggak gitu. Rasul mah tilu bagian Masya Allah nah jadi itu latihannya Insya Allah nah kalau lagi pusing kepala, lagi badan kurang nyaman dengan begini baca Quran akan lebih fresh ada perbedaan ya dari kepala sampai ini keringetan di tangan dan beda gitu itu sudah menimbulkan efek reaksi-reaksi metabolik ya reaksi-reaksi sel yang ternyata ada perubahan-perubahan karena terpengaruh gelombang suara makin banyak bahasanya makin bagus standarnya adalah pertama buka mulut yang kedua suara keraskan yang ketiga tidak boleh berhenti sembarang apalagi tadi mencuri ya nah, sebutnya itu berhenti sembarangan tidak diulangi lagi berhenti ulangi lagi yang keempatnya adalah terus diulang-ulang dan baca yang banyak lagi insyaallah insyaallah teori menyusul makhorjul huruf nanti nyusul memang nanti di makhorjul huruf yang perlu banyak intensif nanti kita ini kita perdalam a ba ta sa za ya da za ja ha kho kho itu di atas bukan bukan ini kho karena istilah naik kho kho di atas kho di sini jadi seperti orang sakaratul maut itu di sini bukan bukan enggak ada hak kan bukan kho lepas napas di sini kho kho a bukan bukan enggak kasar tapi lembut karena naik dan menginspirasi kita dan menambah sakopah sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan ini agar sesuai dengan syariat Islam. Saya Abu Zaid dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada sahabat dakwah yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Buat sahabat dakwah yang ingin bertanya, menyampaikan kritik, saran dan masukannya bisa melalui email kami ke dpd2hti kota bogor@gmail.com dan untuk informasi lebih jauh tentang kami silahkan kunjungi www.hizbuttahrir.org alhamdulillah demikianlah kajian Islam dan peradaban pada hari ini tentunya apa yang tadi kita simak bisa memberikan manfaat di waktu dan gelombang dan menambah wawasan akhirnya kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.